Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah وَمَنْ يُطْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدَ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Hari ini tanggal 10 Safar 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 28 September 2020 Masehi. Insyaallah kita melanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Sebelum barakallahu fikum kita masuk pada bab yang baru. Ada sedikit yang perlu disampaikan dalam rangka melengkapi kajian yang pada pekan lalu sempat terputus rekamannya barakallahu fikum, terkait tema dosa penyebar berita keji barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui bersama bahwasanya Islam melarang terkhusus seorang muslim menyebarkan ucapan atau berita keji yang dia dengar. Barang siapa yang menyebarkannya maka berarti dia telah ridho dengan kekejian tersebut dan dosanya seperti orang yang pertama kali melakukannya. Maka hendaknya fal yaqul khairan aw liyasmut, hendaknya dia diam. Berkata baik atau hendaknya dia diam. Barakallahu fikum. Dan orang yang menyebarkan berita keji. Kalau dia menyebarkannya pada perkara-perkara yang ada hukuman had padanya, seperti qadzaf menuduh orang lain berbuat zina dalam keadaan tidak bisa mendatangkan bukti, maka dia mendapatkan hukuman di dunia, yakni hukuman bagi orang yang melakukan qadzaf dicambuk sebanyak 80 kali. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nur ayat keempat. Barakallahu fikum. Demikian pula orang yang menyebarkan perbuatan keji, dosa keji yang seharusnya ditutup, tidak disebarkan, tidak ikut menyebarkan, apalagi yang berbuat perbuatan keji tersebut telah bertaubat kepada Allah, maka barakallahu fikum, dia akan mendapatkan hukuman di dunia dan juga di akhirat kalau tidak bertaubat. Disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, la tadharu asyamatah bi akhika fayarhamuhullah wa yabtalika. Janganlah engkau menampakkan kesukaan tersebarnya perbuatan keji pada saudaramu yang menyebabkan Allah justru merahmati saudaramu tersebut. Namun akan mengujimu, memberikan fitnah padamu. Dalam riwayat lain atau dalam lafaz yang lain, fayu'afihillah wa yabtalika. Maka Allah akan menjaga saudaramu yang engkau sebar ucapan keji tersebut, dan justru akan memberikan ujian kepadamu yang menyebarkannya. Walakin yada'u lahu bil afiyah, akan tetapi hendaknya ya mendoakan al afiyah, perlindungan kepada saudaramu. Yada'u lahu bisatri ingkana maridon, hendaknya engkau mendoakan kepadanya dengan engkau turut menutup aib-aibnya apabila dia sakit. Yada'u lahu bil afiyah ingkana naqsan fi dinihi, dan hendaknya engkau mendoakan kebaikan untuknya dengan perlindungan apabila dia memang saudaramu padanya ada kekurangan dalam agamanya. Yada'u lahu bitaufiq wal hidayah, dan hendaknya engkau mendoakan untuknya taufik dan hidayah. Wahakadha, dan seperti itulah. Wala yashmat bihil a'da, dan janganlah engkau membuat senang musuh-musuhmu dengan tersebarnya berita keji. Barakallahu fikum. Dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita kaum muslimin dalam surat Al-Ahzab ayat ke-58 supaya tidak menyakiti orang-orang yang beriman, yang laki-laki maupun yang perempuannya, dengan menyebarkan perbuatan keji yang tidak terbukti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'dzunal mu'minin wal mu'minat bighairi maktasabu Faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin laki-laki dan mukminat dengan tanpa mereka lakukan, maka sungguh dia telah mengada-ada berdusta dan melakukan dosa yang nyata. Ya, jadi kalau menyandarkan kekejian pada saudaranya dalam keadaan tidak terbukti lalu menyebarkannya, maka dia telah melakukan kedustaan dan dosa yang nyata. Barakafikum, maka itulah dosa bagi orang yang menyebarkan perbuatan keji. Barakafikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk pada bab yang baru. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babul ayyab. Bab al-ayyab, orang yang saling mencela atau orang yang suka mencela. Suka mencela. Haddatsana Abdullah ibn Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad, qala, beliau berkata, haddatsana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan, an Imran ibni Zubyan, dari Imran bin Zubyan, an Abi Tahya Hukaim ibni Sa'ad, dari Abu Tahya Hukaim bin Sa'ad, qala, beliau berkata, sami'tu Aliyan yaqul, aku mendengar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, la takunu ujulan madzayi abudron, janganlah kalian menjadi orang yang suka tergesa-gesa. Madzayi abudron, jangan pula menjadi orang yang tidak dapat menyimpan rahasia, menyimpan berita yang seharusnya ditahan. Fa inna min waraikum bala mubarrihan mukallihan, karena sesungguhnya di belakang kalian ada ujian yang dahsyat dan ujian yang menggelisahkan. Wa umuron mutamahalatan ruduhan, dan di belakang kalian ada beberapa perkara berupa fitnah-fitnah yang berkepanjangan dan berat. Barakafikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmatullah. Pada bab yang baru ini, babul ayyab, bab suka mencela, padanya ada asar ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi ini bukan hadis, asar ucapan para sahabat. Di antaranya ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, yakni tentang dampak buruk sikap tergesa-gesa dan menyebarkan hal-hal perkara-perkara yang seharusnya ditahan. Barakafikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada ucapan Ali bin Abi Thalib ini menunjukkan tercelanya sikap isti'jal, yakni tergesa-gesa, tidak ta'anni, tidak ada perhitungan, tergesa-gesa. Berbeda dengan barakafikum, ya, bersikap cepat namun dengan perhitungan, itu berbeda dengan tergesa-gesa tanpa perhitungan. Isti'jal, tergesa-gesa tanpa perhitungan, tanpa ta'anni, tanpa kehati-hatian, tanpa mempertimbangkan berapa hal, maka ini barakallahu fikum ya tercela. Kemudian pada asar Ali bin Abi Thalib ini menunjukkan tercelanya sikap tidak menyimpan rahasia atau berita yang seharusnya tidak disebarkan. Karena saat disebarkan akan timbul madarat yang lebih besar nantinya. Maka seperti ini ya, menyebarkan dengan tanpa memperhitungkan madarat, maka ini adalah sikap yang tercela. Kemudian pada asar ini menunjukkan adanya dampak negatif pada sifat isti'jal dan menyebarkan berita atau rahasia yang seharusnya ditahan. Dampak negatifnya yang pertama adalah sebagaimana dalam ucapan beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, fa inna min wara'ikum bala mubarrihan mukallihan. Sungguhnya di belakang kalian akan muncul ujian yang dahsyat dan menggelisahkan. Ini dampaknya. Kalau gerusa-gerusu, tergesa-gesa, tanpa perhitungan, akan muncul ujian yang dahsyat yang bisa menggelisahkan. Wa umuron mutamahalatan ruduhan, dan akan muncul beberapa fitnah yang berkepanjangan dan berat. Barakallahu fikum. Maka ini adalah sikap seorang muslim terkait sebuah berita, apalagi saat muncul sebuah fitnah. Tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Pada ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la takunu ujulan, janganlah kalian menjadi orang yang tergesa-gesa. Ini menunjukkan tercelanya sifat tergesa-gesa. Dan orang yang tergesa-gesa tanpa perhitungan, maka dia tercela. Barakallahu fikum. Tergesa-gesa, isti'jal atau ajalah, ini memang menjadi tabiat, watak asli, asal dari watak seseorang, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Isra ayat ke-11, wa kanal insanu ajula, dan manusia itu bersifat tergesa-gesa. Dalam tafsir disebutkan wa kanal insanu bitaba'ihi ajulan, dan manusia pada tabiatnya itu memang memiliki sifat tergesa-gesa. Ini hukum asalnya. Dan dalam surat Al-Anbiya ayat ke-37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, khuliqal insanu min ajal. Manusia telah dijadikan, diciptakan dengan memiliki tabiat tergesa-gesa. Dalam tafsir, diantaranya tafsir Muyassar, disebutkan khuliqal insanu ajulan yubadirul asya'a wa yasta'jilu wuku'ahu atau wuku'aha. Manusia diciptakan dalam keadaan memiliki sifat tergesa-gesa. Ingin cepat-cepat mendapatkan sesuatu dan ingin bersegera tercapainya sesuatu yang dia inginkan. inginnya instan dengan tanpa barakofikum mempertimbangkan perkara-perkara yang seharusnya barakofikum dilihat sisi mafsadah atau kemaslahatannya. Oleh karena itu tergesa-gesa, ya, ini merupakan sifat yang tercela. Oleh karena itu barakofikum, Nabi alaihi salatu wasallam beliau pernah bersabda, at-ta'anni minallah, ketenangan, yakni tidak tergesa-gesa, datangnya dari Allah, wal-ajalatu minasyaiton, dan sifat tergesa-gesa, datangnya dari setan. Barakofikum. Oleh karenanya, dalam segala hal, kita tidak boleh tergesa-gesa. Harus ta'anni, tenang. Dan itulah barakafikum taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun faedah yang lain dari bab ini, insyaallah ta'ala kita akan sampaikan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala bisawab. Mungkin cukup sampai di sini. Naktafi bihadal qadar. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hifdzakumullah barakakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.